Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kita pada kitab A'lam Sunnah Al-Mansurah li'tiqad al-ta'ifah an-najiyah al-mansurah karya Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita masih dalam akhir pembahasan dari syarat-syarat sahnya persaksian La ilaha illallah, yaitu syarat yang ketujuh tentang Al-Mahabbah, rasa cinta. Dan pelengkapnya dalam hal ini yaitu al-muwalat lillah wal muadat li ajli, berloyal karena Allah azza wajal, berantipati juga karena Allah azza wajal. Nah, di sini pembahasan kita insyaallah kita masih membahas tentang ini terkait dengan dalil-dalil persyaratan ini, yaitu berloyal karena Allah, berantipati karenanya. Disebutkan oleh penulis Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakimi rahimahullah, qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Wahai orang-orang yang beriman, لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani أولياء sebagai para wali kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum, dan siapa di antara kalian yang berwala, berloyal kepada mereka, fa innahu minhum, maka dia tergolong dari mereka. Surat Al-Maidah ayat 51 berlanjut sampai firman Allah Azza wa Jal pada ayat yang ke-55, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu, hanyalah wali kalian adalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, sampai akhir dari ayat-ayat tersebut. Pada ayat yang tadi kita baca terkandung makna bahwa kaum mukminin tidak diperkenankan berloyal kepada mereka orang-orang selain mukminin. Mereka yang bukan orang-orang Islam, Yahudi, Nasrani, dan kita sebagai orang Islam tidak diperbolehkan sebagai seorang Muslim berloyal kepada mereka Yahudi atau Nasrani, karena tentu kita sudah beda agama. Keyakinan kita dalam ketuhanan sangat berbeda, sehingga kata Allah Azza wa Jalla, ba'dhuhum awliya'u ba'd, mereka adalah wali bagi sebagian yang lain, bagi sesama mereka, bukan bagi kaum mukminin. Lalu siapakah wali bagi kaum mukminin? Innama waliyukum Allah, wali kalian wahai kaum mukminin, wahai kaum muslimin, adalah Allah wa rasuluhu, orang rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Nah, itulah wali kalian, penolong kalian, pembantu kalian, yang senantiasa akan mendukung kalian adalah, pertama tentunya adalah Allah Azza wa Jal, Rabb kalian wahai kaum muslimin, lalu rasulnya, dan kemudian orang-orang yang beriman, sesama orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal dengan iman yang benar. Nah, jadi inilah ayat yang menganjurkan untuk adanya hubungan wala di antara kaum mukminin, kaum muslimin. Sehingga ketika ada dari kaum muslimin yang berloyal kepada mereka, maka dia tergolong dari mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang justru berloyal kepada mereka orang-orang Yahudi atau Nasrani, maka dia tergolong dari mereka, masuk golongan mereka. Ini adalah ancaman yang besar, ancaman yang berat bagi kaum mukminin yang memiliki hubungan loyalitas kepada mereka orang-orang Yahudi atau Nasrani, dan juga tentunya selain mereka dari golongan musyrikin, orang-orang yang musyrik. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau begitu ayat-ayat ini jelas mengharuskan kita selaku seorang muslim yang sudah mengikrarkan syahadat kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, untuk hanya berloyal kepada Allah, rasulnya, dan kaum mukminin. Tidak boleh berloyal kepada selain mereka dari orang-orang yang bukan Islam. Ya, sehingga dengan loyalitas kepada selain muslimin bisa mengakibatkan seseorang berpindah menjadi golongan mereka. Sekali lagi, ini adalah wa'idun syadid, ancaman yang sangat berat. Hanya saja tentu sebelum kita lanjutkan, harus kita pahami makna loyalitas tersebut, sebagaimana nanti akan kita jelaskan dengan penjelasan para ulama rahimahumullah. Pada ayat yang lain, surat At-Taubah ayat yang ke-23, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan ayah-ayah kalian, ikhwanakum, saudara-saudara kalian, awliya, sebagai para wali, in istahabbul kufra 'alal iman, apabila mereka ternyata lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Nah, apabila mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Nah, Ayat ini juga terkandung padanya larangan bagi kaum muslimin, kaum mukminin untuk menjadikan selain mereka sebagai para wali, sekalipun mereka adalah orang-orang terdekat, yaitu ayah atau saudara-saudara mereka. Ketika ayah atau saudara-saudara mereka itu lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ayat ini sangat jelas maknanya. Larangan untuk berloyal kepada mereka. Begitu pula pada ayat yang lain, surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum wa ikhwanahum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Artinya, la tajidu qauman, kalian tidak akan mendapati suatu kaum, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mereka justru mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka adalah ayah-ayah mereka sendiri, ya, dan saudara mereka, dan seterusnya sampai akhir ayat. Pada ayat ini juga terdapat padanya suatu makna larangan menjalin mawaddah, rasa cinta kepada mereka, orang-orang yang bukan muslim, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman mereka punya mawaddah, menjalin saling cinta mencintai dengan mereka yang menentang Allah dan Rasul. Nah, kalau begitu seorang mukmin harus bersih. Bila dia betul-betul orang beriman, dia bersihkan dirinya dari sifat-sifat tersebut. Sekalipun orang yang akan dia jalin rasa cintanya dengannya adalah orang-orang terdekat, walaupun ayah, walaupun saudara, dan seterusnya. Ya. Ayat ini pun sangat jelas maknanya dari sisi larangan menjalin mawaddah bersama mereka. Namun perlu kita perjelas tentunya maksud daripada mawaddah atau muwaddah, saling cinta mencintai tersebut, karena di sini ada satu hal yang sangat penting untuk kita pahami, yang kalau kita salah memahaminya kita bisa masuk dalam jerat-jerat yang sangat berbahaya, yaitu pemahaman yang keliru seperti yang dipahami oleh mereka, orang-orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Kemudian ayat yang terakhir dari apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hajjaj rahimahullah, yaitu pada surat Al-Mumtahanah ayat yang ke atau ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai para wali. Ini juga larangan yang jelas. Siapa musuh Allah, siapa musuh kaum mukminin? Nah, mereka orang-orang musyrikin, apalagi dengan kita melihat kepada sebab turunnya ayat ini, jelas kaitannya dengan orang-orang kufar musyrikin Quraisy atau orang-orang yang di Makkah sana yang masih beragama dengan agama nenek moyang mereka. Nah, di sini Allah Azza wa Jal dengan jelas melarang kaum mukminin menjadikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang dekat, masih ada hubungan karib kerabat, tapi ketika beda agama tidak boleh dijadikan sebagai para wali. Ikhwan fillah rahimakumullah, semua ayat-ayat yang tadi kita baca maknanya secara global jelas ya, bahwa kita enggak boleh menjadikan mereka sebagai para wali bagi kita selaku orang Islam yang sudah menyatakan ikrar kita sebagai orang Islam yang menyatakan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, di sini yang hendak saya terangkan sebagai tambahan dan penegasan yang sebelumnya, bahwa loyalitas di sini dan wala yang tersebut pada ayat-ayat itu harus kita pahami lebih jauh. Karena loyalitas kepada orang-orang kafir, musyrik itu juga bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Ya. Sebagaimana kita melihat suatu dosa dari dosa-dosa besar. Tidak setiap dosa dari dosa-dosa besar menjadi satu tingkatan dosa yang derajatnya sama, bobotnya sama, dan hukumannya sama dari Allah Azza wa Jal. Tidak. Bahkan di sana ada dosa besar yang lebih besar daripada dosa besar yang lain, yang tentunya juga ada yang lebih kecil. Kekafiran sendiri, ulama kita rahimahumullah telah menyebutkan di sana ada kufur akbar, kekafiran besar, ada kufur asghar, kekafiran kecil. Kezaliman, di sana ada zulmun akbar, kezaliman besar, ada pula zulmun asghar, kezaliman kecil. Syirik, ada syirik akbar, ada syirik kecil. Nah, al-wala secara global berloyal kepada orang-orang kafir tidak diperbolehkan. Tapi tingkatan loyalitas seorang kepada orang kafir, kepada non-muslim berbeda-beda. Nah, ini yang harus kita pahami. Jangan kita pukul rata sehingga kita menilai dengan satu penilaian bahwa setiap orang yang berloyal kepada orang selain Islam, apapun bentuk loyalitasnya, berarti dia bukan muslim, berarti dia dari golongan mereka. Nah, kesimpulan yang sangat simpel seperti ini dan memukul rata adalah kesimpulan yang salah. Dan kesimpulan yang salah ini akibatnya sangat fatal. Kenapa? Karena akibatnya dia akan menggolongkan muslimin sebagai golongan kafirin, yang artinya adalah apa? Takfir. Meyakini orang-orang Islam itu sudah keluar dari Islamnya dan masuk dalam golongan mereka, orang-orang kafirin. Nah, ini kan berat sekali. Sangat-sangat berat sekali. Nah, karenanya di sini harus kita pahami, di sana ada loyalitas kepada orang-orang musyrik yang memang itu tergolong kekafiran, tergolong sesuatu yang menyebabkan murtad dari Islam dan masuk kepada agama mereka, orang-orang kafir. Di sana ada loyalitas yang itu dosa besar tapi tidak sampai kepada kekafiran. Nah, di sini terkait dengan masalah ini, mungkin saya akan menukilkan sebagian ucapan ulama kita rahimahumullah. Ya, kita cari mungkin yang mudah kita pahami. Di sini saya akan membawakan ucapan Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, ulama kita di zaman sekarang ini, yang mudah kita pahami. dari penjelasan beliau tersebut. Dan penjelasan beliau yang akan kita sebutkan ini bukan kesimpulan beliau pribadi, bukan. Ini adalah juga penjelasan para ulama terdahulu, dari ulama-ulama yang sebelum beliau sampai para ahli tafsir yang menyebutkan bab ini di kitab-kitab mereka. Hanya saja ya, kita ingin mencari yang ringkas dan sudah mudah kita pahami. Dijelaskan oleh beliau hafizahullah dalam syarah Nawaqidul Islam, kata beliau, al-qismul awal, bagian yang pertama dari macam-macam bentuk loyalitas kepada orang-orang kafirin atau musyrikin. Al-qismul awal, yang pertama, mudaharatuhum wa mu'awanatuhum 'alal muslimin, membantu mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, 'alal muslimin, terhadap kaum muslimin. Terhadap, yakni di sini ada unsur apa? Melawan, dan yang semakna dengan itu terhadap kaum muslimin. Ma'a mahabbati ma hum 'alaihi minal kufri. Nah, ini catatan penting. Dengan adanya rasa cinta, ma'a mahabbati ma hum 'alaihi minal kufri. Dengan adanya rasa cinta terhadap kekafiran mereka, wasyirki, dan kesyirikan mereka, wadzalal, serta kesesatan mereka. Ya, ini catatan yang sangat penting ya. Ketika seorang muslim membantu mereka yang kafir, yang musyrik, membantu untuk melawan muslimin, dan ini didorong oleh apa, atau bersama dengan itu ada rasa cinta pula kepada kekafiran mereka, kesyirikan mereka, ya, kesesatan mereka. Fahadal qism la syakka annahu kufrun akbar mukhrijun minal billah. Maka untuk bagian ini, tingkatan ini, tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan kufrun akbar, kekafiran besar, mukhrijun minal millah, yang bisa membuat orang keluar dari agama. Kufrun akbar, mukhrijun minal millah, kufur besar yang membuat seseorang keluar dari agama Islam. Ya. Al-qismus tsani, bagian kedua, an yu'awinahum 'alal muslimin la mukhtaran, membantu mereka orang-orang musyrik atau kafir, 'alal muslimin, terhadap kaum muslimin, la mukhtaran, bukan karena keinginan diri mereka sendiri, bal yakrahunahu, bahkan mereka orang-orang itu memaksa dia, ya, mungkin dengan ancaman, ya, kalau seperti zaman sekarang ada ancaman-ancaman global mungkin dari negara-negara kuat, bal yakrahunahu, bahkan mereka mengancamnya, memaksanya, ala dzalika, untuk melakukan hal tersebut, bisa babi iqamatihi bainahum, dengan sebab ia tinggal di tengah-tengah komunitas musyrikin atau kafirin. Ya, ini bagian kedua ya. Sebelum kita lanjutkan, kita pahami terlebih dahulu. Jadi untuk bagian kedua ini, ada seseorang dari muslimin melakukan suatu perbuatan yang ini bagian daripada loyalitas kepada mereka musyrikin kafirin, yaitu dengan membantu mereka terhadap kaum muslimin. Hanya saja bukan keinginan dari dirinya sendiri, bahkan ia dipaksa. Kenapa dia dipaksa? Karena dia tinggal di tengah-tengah mereka, komunitas mereka, ya, sehingga dia takut kalau tidak menuruti kemauan mereka. Begitu pula mungkin seperti yang tadi saya katakan, untuk zaman sekarang ini ya, mungkin antar satu negara dengan negara yang lain ada model paksaan-paksaan dan ancaman-ancaman dari pihak-pihak yang lebih kuat, ya. Ini juga bisa masuk ke dalam apa yang tadi kita sebutkan, adanya paksaan-paksaan dari pihak tertentu. Nah, untuk yang kedua ini, apa hukumnya? Kata beliau, fahadha alaihi wa'idun syadid. Ini orangnya mendapat ancaman yang berat. Ancaman dalam syariat, ya, di sini maksudnya ancaman dosa dan hukuman dari Allah yang cukup berat. Ya. Wa yakhsha 'alayhi min al-kufri al-mukhrij min al-millah, dan dikhawatirkan terhadapnya untuk keluar daripada agama. Dikhawatirkan, antum harus bedakan, ya, dengan yang pertama. Kalau yang pertama jelas itu suatu perbuatan yang mengeluarkan dari Islam. Kalau ini belum dikatakan perbuatan yang mengeluarkan dari Islam, hanya saja mengkhawatirkan. Artinya pada suatu kondisi yang sangat rawan. Kalau dia salah, ya, dalam keyakinannya, ibaratnya terpleset, ya, akhirnya salah dalam keyakinan, akhirnya bisa kufur. Karena ini memang pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Pada dasarnya belum dikatakan kafir, belum divonis sebagai perbuatan yang mengeluarkan dari agama, namun demikian ia sudah mendapat ancaman berat, ya. Dikhawatirkan kalau sampai nanti pada keyakinan yang berbahaya, ya, bisa menginjak kepada tingkatan seperti yang pertama, ya kan? Yang namanya manusia, keyakinannya kan mudah sekali berubah. Manusia, keyakinannya mudah sekali berubah. Awalnya mungkin dipaksa, kemudian lama-lama jadi suka, ya kan? Mungkin saja. Awalnya dia dipaksa untuk membantu orang-orang musyrikin kafirin, dan awalnya merasa terpaksa, takut. Tapi karena terbiasa, mungkin akhirnya jadi suka dengan kekafiran mereka, ya, karena pergaulan, karena kebiasaan apa mengikuti mereka. Nah, ini yang dikhawatirkan. Namun demikian tetap, ya, kalau selama tidak demikian dan selama pada tingkatan yang kedua ini, dia tetap belum divonis sebagai orang yang keluar dari dinul Islam. Kemudian yang ketiga, al-qismu tsalits, bagian ketiga, man yu'inu al-kuffar 'ala al-muslimin wa huwa mukhtarun ghairu mukrah ma'abu bihi li dinil kuffar. Orang yang membantu orang-orang kafirin 'ala al-muslimin, terhadap kaum muslimin, wa huwa mukhtarun ghairu mukrah, dalam kondisi dia dari keinginannya, ghairu mukrah, tidak dipaksa. Ya, muktarun ghairu mukrah, dari keinginannya tidak dipaksa. Ma'abudhihi lidinil kuffar, tapi dia tetap membenci agamanya mereka. Tapi dia tetap membenci agama mereka. Wa adam ar-ridha anhu, tetap tidak ridha dengan agama mereka. Nah, ini catatan penting ya. Ma'abudhihi lidinil kuffar wa adamir ridha anhu, dengan tetap benci terhadap agama mereka orang-orang kafir dan tidak ridha dengan agama mereka. Ya, sekali lagi ini catatan penting. Nah, bagaimana kondisi mereka ini? Ya, kita gambarkan lagi biar lebih jelas. Jadi ada kalanya ada seorang muslim yang membantu mereka musyrikin kafirin, ya, terhadap kaum muslimin. Kenapa membantu? Apakah dipaksa oleh mereka? Tidak. Berarti keinginan sendiri? Iya. Kenapa ingin seperti itu? Macam-macam sebabnya. Ya, kepentingan politik, hawa nafsu, kepentingan duniawi, ya, banyak faktor yang mungkin menyebabkan seseorang berbuat seperti itu. Tapi dia sebetulnya tetap benci dengan agama mereka. Urusan keyakinan sendiri-sendiri, dia tetap benci dengan agama mereka, tidak ridha dengan agama mereka, hanya saja membantu mereka karena ada kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, apa hukum yang seperti ini? Fahadza la syakka annahu fa'ilun likabiratin min kaba'iriz dzunub. Ini tidak diragukan bahwa pelakunya adalah pelaku dosa besar. La syakka annahu fa'ilun likabiratin min kaba'iriz dzunub. Tidak diragukan bahwa pelakunya adalah pelaku dosa besar. Wa yukhsha 'alaihi minal kufri, dan juga dikhawatirkan kekafiran padanya. Dikhawatirkan yukhsha 'alaihi minal kufri laula annahu yubghidu dinahum wa la yuhibbuhum la hukima 'alaihi bil kufri fa huwa 'ala khatarin syadid. Kalau bukan karena dia benci terhadap agama mereka, tidak menyukai mereka, tentu dia pun akan difonis sebagai orang yang telah kafir. Sehingga kondisi orang ini ala khatarin syadid, di atas bahaya besar juga, sangat dikhawatirkan. Namun selama masih pada batas ini, dia masih belum dikatakan sebagai orang yang keluar dari agama Islam dan bergabung dengan mereka musyrikin kafirin. Hanya saja dia tetap dikatakan bahwa dia telah melakukan dosa besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, tiga macam ini insyaallah kita bisa pahami ya, dan harus dipahami benar-benar supaya kita enggak salah di dalam keyakinan dan kemudian di dalam perbuatan dan kemudian di dalam vonis orang. Ya. Untuk contoh yang ketiga ini wallahu'alam mungkin bisa kita contohkan kalau dengan contoh di zaman dulu. Seperti yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Ya. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Di situ dikisahkan bahwa Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, telah khilaf. Apa yang dia lakukan? Dia membantu ya orang-orang musyrikin Quraisy. untuk menghadapi siapa? Menghadapi muslimin. Dalam peristiwa Fathu Makkah yang akan dilakukan muslimin terhadap orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Nah, bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Hatib radhiyallahu anhu adalah memberi informasi. Informasi tentang rencana penyerangan Rasulullah SAW ke Makkah. Alhamdulillah, apa yang dilakukan oleh Hatib segera teratasi, di mana Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada nabinya tentang hal ini, bahwa Hatib telah mengutus seorang wanita dengan membawa suatu surat yang berisikan informasi akan rencana Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah. Singkat cerita, seperti yang kita juga pernah sebutkan, ya, wanita itu ditangkap oleh Ali radhiyallahu an, dan didapatilah surat yang ia bawa, kemudian dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kemudian Nabi memanggil Hatib bin Abi Balta'ah dengan beberapa sahabat yang lain. Terjadilah diskusi pada saat itu, dan Hatib menyatakan bahwa ia tidak melakukannya karena cinta kepada kekafiran, tidak pula karena murtad dari dinul Islam, hanya saja dia melakukannya karena kepentingan duniawi murni. Apa itu? Dia merasa bahwa keluarga dia adalah keluarga yang lemah, ya, sementara keluarga-keluarga yang lain dari keluarga-keluarga para sahabat, mereka orang-orang yang cukup kuat. Hatib dengan informasi ini berharap keluarganya nanti dapat perlindungan atau yang semakna dengan itu dari keluarga-keluarga yang lain. Nah, jadi murni urusan duniawi, tidak ada rasa cinta kepada kekafiran, kepada kesyirikan, apalagi kebencian terhadap Islam, lalu ia mau murtad, sama sekali tidak. Nah, akhirnya setelah Hatib radhiyallahu anhu menyatakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam, ya, tidak menghukum dia dengan hukuman sebagaimana Nabi terapkan kepada orang kafir misalnya, yang apa, dihukum mati atau yang semakna dengan itu, dimintai taubat dulu, kalau tidak akan dihukum mati, istitabah bagi orang yang murtad. Tidak, semuanya tidak. Bahkan ketika Umar radhiyallahu anhu ingin memenggal kepala Hatib radhiyallahu anhu, Nabi mengingatkan Umar. Nabi katakan kepada Umar, bukankah dia termasuk Ahlu Badr? Dan Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan kepada Ahlu Badr, para pejuang perang Badr, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian mau, aku telah mengampuni kalian. Nah, sudah. Jadi begitu kisah yang ada, dan bisa antum lihat kembali di tafsir surat Al-Mumtahanah ayat-ayat yang pertama. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Sehingga apa yang dilakukan Hatib, jelas ini suatu perbuatan yang salah. Jelas suatu perbuatan yang salah. Namun kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukuminya dengan hukum kufur. Nabi tidak menilai dan memvonis Hatib sebagai orang yang murtad. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga kita tidak boleh sembarangan, ya, mengatakan bahwa semua yang berloyal kepada orang-orang kafir berarti dia bagian daripada mereka. Tidak. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak demikian. Dan ini untuk zaman-zaman sekarang ini, terutama ketika kita menghadapi syubhat-syubhat dari orang-orang khawarij dan yang sejalan dengan mereka, memahami masalah ini adalah masalah yang sangat penting. Karena bab ini menjadi salah satu landasan utama mereka, orang-orang khawarij, para teroris, untuk memberikan vonis-vonis kafir kepada pihak-pihak lain. Ya, ini menjadi salah satu landasan utama mereka ketika memvonis pihak-pihak lain dengan vonis kekafiran. Ya, dengan global mereka akan menyatakan bahwa fulan atau negara fulan atau pimpinan negara fulani telah berloyal kepada orang-orang kafir, berarti dia tergolong mereka. Karena Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa yang berloyal kepada mereka, maka dari bagian mereka. Nah, ini yang akan dijadikan landasan oleh orang-orang itu. Kita katakan ini salah. Tidak sesederhana itu memahami masalah ini. Harus kita pahami dengan perincian seperti yang tadi kita sebutkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang tadi saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, bukan apa ucapan beliau pribadi, tapi ini adalah ucapan para ulama kita rahimahumullah. Ya. Di antaranya di sini dari kitab Ad-Durar As-Saniyah, ya, kitab yang isinya adalah makalah atau surat-menyurat atau kitab-kitab kecil dari para a'immatud da'wah An-Najdiyah, cucu-cucu dan murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, disebutkan dalam kitab itu di antaranya pada juz yang ke-9 157 penjelasan dari Abdullah, Syekh Abdullah Al-Anqari. Ya. Kata beliau ketika menjelaskan bab ini, berloyal ini adalah fa innal murada bihi muwafaqatul kuffar ala kufrihim. Fa innal murada bihi, sesungguhnya yang dimaksud dengannya adalah muwafaqatul kuffar ala kufrihim. Muwafaqah yakni menyepakati orang-orang kafir terhadap kekafiran mereka. Ya. Dan seterusnya. Atau saya lanjutkan, wa izharu mawaddatihim wa mu'awanatihim 'alal muslimin wa tahsin af'alihim wa izhari tha'ah walinqiyat lahum ala kufrihim. Ya, muwafaqatul kuffar ala kufrihim wa izharu mawaddatihim wa mu'awanatuhum ala al-muslimin wa tahsinu af'alihim wa izharu ta'ati walinqiyadi lahum ala kufrihim. Ya, saya terjemahkan. Jadi yang dimaksud kata beliau adalah menyepakati orang-orang kafir terhadap kekafiran mereka dan menampakkan rasa cinta kepada mereka dan membantu mereka terhadap muslimin, serta tahsin af'alihim, menganggap bagus perbuatan-perbuatan mereka, wa idharu ta'ah, dan menampakkan ketaatan dan ketundukan kepada mereka atas kekafiran mereka. Nah, jadi semuanya berputar pada apa? Ridha dengan kekafiran mereka. Ini menjadi catatan penting dalam hal ini, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, termasuk bab cinta tadi yang kita sempat sebut, bahwa cinta kepada orang-orang kafir atau muwaddah, saling cinta mencintai dengan mereka, tentu di sini juga harus ada perincian. Karena apa? Karena di sana juga ada rasa cinta yang itu adalah rasa cinta manusiawi. Cintanya seorang bapak kepada anak, anak kepada bapak, suami kepada istri, dan sebaliknya. Kerabat dengan kerabatnya, dan seterusnya. itu kan rasa cinta yang manusiawi. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, rasa cinta yang seperti ini, yang hanya pada batasan cinta sesama manusia, namun tetap tidak ridha terhadap agama dan keyakinan mereka, itu adalah masih pada batas, ya, yang tentu tidak tergolong kekafiran, ya, yang seperti ini, bahkan itu masih pada taraf yang mungkin dikatakan mubah, wallahu alam, kalau sebatas cinta secara manusiawi saja pada pribadi seorang apa anak, ya, oleh ayahnya, atau sebaliknya seorang anak oleh ibunya. Karena memang kita selaku manusia tercipta dengan tabiat seperti itu, ya, tercipta dengan tabiat seperti itu, umumnya demikian. Nah, namun jangan sampai kemudian ini membuat kita ridha kepada kemaksiatan mereka atau kekafiran mereka. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi perbuatan para pendahulu kita, bahkan mungkin kita melihat kisah-kisah, ya, terdahulu dari para nabi, bagaimana mereka para nabi yang diuji dengan ujian-ujian berat, ya, di mana kerabat-kerabat mereka masih ada yang musyrik, ada yang anaknya musyrik, ada yang ayahnya musyrik, ada yang istrinya musyrik. Ikhwan fillah rahimakumullah, tapi mereka tidak ridha dengan kesyirikan-kesyirikan kerabat-kerabat mereka itu. Sama sekali tidak ridha. Walaupun mereka secara hubungan manusiawi tetap punya hubungan kasih sayang. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi ini juga bagian daripada bab mahabbah dan mawaddah, ya, yang harus kita pahami bahwa di sana ada perincian, di sana ada hukum yang berbeda-beda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Jangan dipukul rata. Kemudian juga hal yang penting di sini untuk kita pahami adalah ada perbuatan-perbuatan yang sama sekali bukan tergolong loyalitas, sehingga sangat jauh untuk kita pahami masuk ke salah satu dari tiga bagian yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang tadi kita sebutkan. Contoh misalnya, kita melakukan apa? Melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang kafir misalnya. Nah, ini bukan masuk ke pembahasan seorang muslim berloyal kepada orang kafir, seorang sewa menyewa dengan orang kafir, seorang misalnya bahkan mungkin ada hubungan usaha bareng misalnya, seorang jadi pegawai orang kafir, ya, dan seterusnya. Jangan disalahpahami, jangan dianggap ini kan bentuk loyalitas kepada mereka. Tidak sama sekali. Ini enggak masuk ke bab itu. Ya. Dan yang seperti ini telah terjadi di zaman Nabi. Ali bin Abi Thalib pernah bekerja dengan orang Yahudi. Ya. Transaksi jual beli. Itu hal yang biasa terjadi di sana antara muslimin dan musyrikin, bahkan Yahudi, Nasrani. Sewa menyewa, gade menggade. Nabi sendiri meninggal dalam kondisi baju besinya tergade di siapa? Orang Yahudi. Nah, ini tidak masuk ke ranah apa? Al-wala, loyalitas kepada mereka. Ini perkara yang mubah. Ya, tentu dengan aturan-aturan syar'inya. Bahkan Allah Azza wa Jalla membolehkan kita memberi hadiah kepada mereka. membantu dalam bab seperti ini, memberi hadiah, bersikap adil kepada mereka. Allah membolehkan hal itu. Menerima hadiah dari mereka juga dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana yang seperti ini? Kalau kemudian disalahpahami, dianggap sebagai bentuk loyalitas, ini sangat salah, ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, inilah pentingnya kita memahami bab ini dari para ulama kita rahimahumullah. Berhati-hati dari syubhat-syubhat yang beredar, ya, di makalah-makalah atau kajian-kajian yang cenderung kepada arah-arah takfir, pengkafiran kepada pihak lain, disebabkan karena apa? Karena tidak memahami masalah ini dengan baik, tidak sesuai dengan yang dipahami para ulama kita rahimahumullah. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan dalam hal ini, walaupun tentunya di sana masih banyak hal yang perlu di baca dari para ulama kita, supaya kita lebih memahami masalah ini dengan pemahaman yang benar. Ya. Atau sebelumnya di sini ada satu hal lagi yang saya ingat, yaitu memahami ucapan para ulama kita dengan pemahaman yang benar. Karena di sini banyak terjadi penyimpangan, sebabnya adalah apa? Membaca ucapan para ulama tapi tidak memahami sesuai dengan pemahaman yang dipraktekkan oleh para ulama tersebut. Beberapa ucapan para ulama kita, termasuk para ulama-ulama dakwah Najdiyah, bahkan salah satunya di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, di sana ada ucapan-ucapan yang global, ya. Nah, bagi orang yang tidak mengerti, dia akan mencomot ucapan global itu, kemudian akan diaplikasikan sendiri, diterapkan sendiri. Dan ucapan-ucapan global ini akhirnya dijadikan landasan untuk mengkafirkan orang dengan alasan berloyal kepada orang kafir. Kalau ditanya apa landasannya, ini ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau ucapan fulan-fulan dari murid-murid beliau. Nah, ini kita katakan salah paham, ya. Tidak boleh kata-kata global seperti itu kemudian dicomot, ya, kemudian diterapkan hanya kata-kata itu tanpa melihat apa sebetulnya pemahaman syekh dan perinciannya dalam bab ini. Nah, ini hal yang penting. Perumpamaan orang yang seperti itu adalah orang yang menggunakan misalnya beberapa hadis Nabi yang global untuk diterapkan semau dia, ya kan? Misal Nabi mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan qitaluhu, memeranginya, adalah kekafiran. Nah, akan menjadi suatu pemahaman dan praktek yang salah ketika dia mengatakan kalau begitu memerangi seorang muslim adalah kafir. Sehingga ketika ada perkelahian misalnya satu orang dengan yang lain, sama-sama muslim, oh, mereka adalah orang kafir. Kenapa? Ini kata Nabi, kita luhu kufrun, memerangi muslim adalah kekafiran. Nah, kita katakan salah. Ini ucapan yang global dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, ya. Nabi telah terangkan pada hadis yang lain. Nabi telah menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan makna-makna tersebut, di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam beberapa ayat, ya, di antaranya dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, kalau dua kelompok dari mukminin saling berperang, saling bunuh membunuh, Siapa mereka? Dua kelompok dari mukminin. Allah menyebut mereka mukminin. Jadi di dalam ayat Al-Quran disebutkan seperti itu, bahwa mereka yang sudah pada tingkatan saling bunuh-membunuh, yang mereka memang orang-orang Islam, masih disebut mukminin. Allah menyebutnya. Ini salah satu dalil. Nah, kalau begitu yang dikatakan kufur di sana oleh Nabi dalam ayat, bukan maksudnya kufur yang itu kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam. Kalau begitu di sana ada kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, makanya ulama menyebutnya dengan istilah kufrun asghar. Inilah sebabnya kenapa ulama mengatakan ada kufur akbar, ada kufur asghar. Tetap namanya kufur, enggak bisa kita rubah karena Allah menyebutnya, karena nabinya menyebutnya dengan sebutan kufur. Tapi nilainya berbeda, bobotnya berbeda, akibat darinya berbeda satu dengan yang lain. Maka yang ini disebut kufrun akbar, yang itu disebut kufrun asghar. Nah, ini harus dipahami yang seperti ini. Begitu pula yang seperti itu pada ucapan-ucapan sebagian para ulama kita. Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan seperti ini. Kata-kata global itu kemudian dicomot, ya, dijadikan dasar untuk mengkafirkan orang. Akibatnya akhirnya dipahami oleh pihak lain, pihak ketiga, ya, bahwa kalau begitu salah satu sumber pemikiran takfir adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, kena getahnya beliau. Kenapa kena getahnya? Karena perbuatan orang-orang yang mencomot ucapan beliau yang global untuk digunakan sebagai landasan mengkafirkan pihak lain. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak seperti itu. Kata-kata global beliau, ya, yang dicomot tersebut tidak bermakna itu. Coba lihat prakteknya beliau. Coba lihat perincian-perincian beliau di tempat-tempat yang lain, yang di situ beliau lebih memaparkan maksud daripada kata-kata itu. Nah, ini hal yang perlu dipahami. Jadi kata-kata global dari sebagian para ulama, ya, yang itu sering disalahpahami, jangan dipahami begitu saja tanpa dicermati dan tanpa dicari keterangan yang lebih lanjut, ya, dari ucapan-ucapan para ulama kita rahimahumullah. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji. Mohon maaf pertanyaan-pertanyaan mungkin lain kali kita jawab, karena ternyata waktu sudah habis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.